Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi man walah. Wala quwwata illa billah. Ikhwan fillah rahiman rahimakumullah. Apa yang kita baca tadi pada maghrib? Jelas bahwasanya Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka adalah al-jamaah. Maka Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah orang-orang yang mengikuti mereka, yang mengikuti jalan mereka, orang yang terbaik yang dikatakan Rasul sallallahu alaihi wasallam, khairun nas qarni. Asan di belakang daripada ganggu anak belakang. Anak mungkin beda dengan yang lain, agak mudah terganggu. Khairun nas qarni thumma ladzina lunahum thumma ladzina lunahum. Ikhwan fillah rahiman rahimakumullah. Naqulu li haula, kita katakan kepada mereka, kepada para mu'tabirun, laish antum taqulun ala anna ahlus sunnah wal jamaah adalah orang-orang yang asy'ariyah wal maturidiyah fil i'tiqad. Kenapa kalian tidak menisbahkan ahlus sunnah kepada mereka, para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang Rasul menyatakan jamaah adalah ma ana al-yawm ashabi. Qul bil rahim wa rahimakumullah. Kita akan semakin jelas nanti kita dapatkan pentingnya ittiba' sahabah dan bahayanya mukhalafatus sahabah, terlebih dalam masalah akidah i'tiqad. Kata beliau rahimahullahu taala sebelumnya, kalimat ahlu sunnah, kalau mereka katakan tidak ada maksud, tidak masyhur kalimat ahlu sunnah di zaman sahabat, zaman tabi'in, di zaman salafun salih. Kita katakan Muhammad bin Sirin rahimahallahu taala, imam min a'immati tabi'in, muridnya para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam, menyatakan kanu la yas'aluna al-isnad. Dulu kami tidak bertanya tentang masalah sanad. Apa yang datang diterima. Falamma waqa'atil fitnah. Ketika terjadi fitnah-fitnah, bid'ah-bid'ah yang ada di umat ini. Qalu sammu lana rijalakum. Mereka pun berkata, sebutkan kepada kami rijal-rijal kalian. Siapa yang menyampaikan hadis ini kepada kalian? Ya, fa'inkanu min ahli sunnah. Ahli sunnah ma'ruf. Di zaman tabi'in. Kalau ternyata rijal tersebut dari kalangan ahlus sunnah, akhadna hadithahum. Kami hadis, ambil hadis mereka. Ayyub As-Sakhtiyani, imam min a'immati tabi'in, beliau menyatakan inna min sa'adatil ahdath wal a'jami an yuwaffiqahum Allah bi alimin sunni. Di antara bentuk kebahagiaan seorang pemuda, seorang muda usia, dan orang ajam adalah Allah subhanahu wa ta'ala berikan taufik kepada keduanya untuk bertemu, belajar kepada alim sunni, ahlu sunnah. Al-imam al-Syafi'i imamuna, imam ahli sunnah, menyatakan wa haqqun nas bis sabr ahlu sunnah fi dinillah subhanahu wa ta'ala. Ahlu sunnah ma'ruf. di zaman tabi'in, murid-murid sahabat. Kenapa kalian tidak disebahkan ahlu sunnah adalah orang-orang yang mengikuti para sahabat, para tabi'in yang telah disebutkan oleh mereka ikhwan fillah rahimana rahimakumullah. Kenapa kalian disebahkan kepada Asy'ariyah, kepada Maturidiyah, bid'ah i'tiqad kata kalian? Ini sekali lagi pentingnya kita ikhwan fillah rahimana rahimakumullah terus ya menggali semakin semangat belajar akidah. Saudara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan la tazadu ta'ifatu min ummati zahirin al-haq la yadurruhum man khalafahum wala man khadalahum hatta yati amrullah. Pasti akan ada orang-orang yang berusaha menyelisihi dan berusaha menghinakan ahlul haq, tetapi Allah menyatakan, Rasulullah menyatakan la yadurruhum man khalafahum wala man khadalahum hatta yati amrullah. Masalahnya bagaimana kita berusaha untuk senantiasa terus berusaha menjadi ta'ifah al-mansurah, ta'ifah yang dikatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yadurruhum man khalafahum wala man khadalahum hatta yati amrullah. Iya, kita yakin dengan hadis ini ta'ifah mansurah tidak akan terkena mudarat orang-orang yang menyisihi mereka dan berupaya menghinakan mereka. Namun masalahnya adalah bagaimana kita berusaha untuk menjadi termasuk ta'if pada mansurah tersebut ikhwan fillah rahiman rahimakumullah, di antaranya dengan al-hirs ala ta'allumil aqidah. Iya, kemudian tentunya iya banyak-banyak berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, minta sabat di tengah banyaknya fitnah, banyaknya ujian ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Qala kata beliau rahimahullah ta'ala, faman khalafa ashab rasulillah sallallahu alaihi wasallam bi syai' min amri din faqad kafar. Barang siapa yang melisihi para sahabat rasulullah sallallahu alaihi wasallam maka dalam satu perkara agama, maka dia terjatuh ke dalam kekufuran. Ya tentunya ini kalimat yang global, ya perlu rincian. Berkata Asy-Syarabi hafizahallahu ta'ala, kata beliau rahimahallahu ta'ala, yuhadzir al-muallif rahimahallahu ta'ala min ta'ammudi makhalafati ashabi rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Mualif memperingatkan jangan sampai seorang sengaja melisihi para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala wala yab'udu annahu yuridu bil kufri al kufra al asghar, dan tidaklah jauh beliau maksudkan dalam kitab ini, ya, yang dimaksud dengan kufur itu kufur asghar, bukan kufur akbar. Qala kata beliau rahimahullah, lianna kufra kufran, karena kufur ada dua, kufrun akbar yukhriju min millatil Islam, yang pertama kufur akbar yang mengeluarkan seorang dari Islam. Wadhalika li mukhalafatihim fi amrin ma'lum min ad-din. Contoh kufur akbar adalah menyelisihi para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam satu perkara yang ma'lum bid-din min ad-din bidarurah, yang tidak mungkin seorang muslim jahil tentangnya. Kasabbillah aw sabbidinillah aw Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Seperti contohnya bentuk menyelisihi sahabat yang kufur akbar adalah mencela Allah, mencela agama Allah, mencerca Rasulullah subhanahu wa ta'ala. Qul billah wa ayati rasulihi kuntum tastahzi'un la ta'taziru qad kafartum. Atau bitakfir sahabatil kiram ila qalila minhum, seperti Rafidah, ulatul Rafidah atau Rafidah, ulatul Syiah. Iya. Seperti juga contoh yang mengkafirkan para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kecuali sedikit dari mereka. Para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam, akidah yang diajarkan kepada kita oleh para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah memuliakan para sahabat. Iya. Tapi kemudian muncul orang-orang yang mengkafirkan para sahabat Rasulullah SAW kecuali sedikit. Ini kufur akbar. Awatau al-istihza billah wa rasulihi wa kitabihi. Atau mengolok-olok Allah, mengolok-olok Rasulnya, kitabnya, ila akhir nawakid Islam dan pembatal-pembatal keislaman yang lainnya. Ini mukharafatul sahabat yang sampai ke derajat kufur akbar. Ada yang mukharafatul sahabat tidak sampai kufur akbar tapi kufur asghar. Seperti kata bahwa kufur asghar al-hadith bi ghairillah, contohnya bersumpah dengan selain nama Allah, wa kayasir riya, riya yang sedikit. Maksudnya ya, ucapan beliau rahimahallahu ta'ala, faman khalafa ashabar rasulillah sallam fi syai'in min amriddin faqad kafar. Di sini bisa kufur akbar, bisa kufur asghar. Qala wal muallifu imamun. Ini tarbiyah dari beliau rahimahullahu taala, ya, tarbiyah untuk husnudzan kepada imam ahlussunnah. Ketika ada kalimat-kalimat global dari imam ahlussunnah, maka dibawa kepada mahmal hasan, kepada kemungkinan yang terbaik. Beliau adalah imam. Ya'lam hadal farqa bainal kufrain. Tentunya tahu. Iya, perbedaan dua kufur ini, kufur akbar dan kufur asghar. Wa qad yakhsul muallif al-kufrain. Iya, dan bisa jadi boleh maksudkan dua-duanya. Yang pertama beliau wala yab'ud anin barbah, tidak jauh beliau itu inginkan kufur asghar. Dan juga tidak mungkin bisa jadi beliau yaksud iya al-kufrain dua-duanya. Kufur akbar, kufur asghar. Walikullin minhuma, dan masing-masingnya kufur akbar dan kufur asghar asbabuhu wa mujibatuhu. Nah, ada satu kitab bagus, kitab Tauhid Syekh Lisi Salih Fauzan Hafizahullah, sudah bisa dibaca, bagus. Ya, penjelasan ada kufur ada dua, kufur akbar asghar apa bedanya, syirik akbar syirik asghar apa bedanya. Ya, fasik fisq, kefasikan ada dua, kufur akbar dan asghar apa bedanya. Itu juga bisa dibaca bagus. Ikhwan fillah rahiman rahimakumullah, yang semisal ini berkata Syekh Ahmad An-Najmi rahimahallahu taala, kata beliau, ucapan al-muallif ini bisa dibawa dengan tiga kemungkinan. Imma an yuhmal, bisa dibawakan, kata beliau, maksudnya adalah menyelisih sahabat Rasulullah SAW yang sampai ke berat akbar akbar, itu adalah ketika menentang satu perkara, ya, perkara akidah al-asasiyah dalam Islam, maka dia telah kafir. Seperti misalnya Jahmiyah, iya, menentang, tidak mau mengakui nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala, menafikan semua nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Padahal Allah menyatakan walillahil asmaul husna, Allah menyatakan walahul mathalul a'la, Allah memiliki nama-nama yang terbaik, memiliki sifat-sifat yang tinggi. Tapi Jahmiyah mengingkari semuanya. Sehingga Jahmiyah dikatakan para ulama kita bukan termasuk kelompok Islam. Yang kedua, bisa jadi kata beliau rahimahullah, maksud beliau faqad kafar, yakni ada il kufri. Barang siapa yang melisi sahabat, dia kafir, maksudnya ini akan menghantarkan kepada kekufuran. Dan yang ketiga, kata beliau rahimahullah sama dengan Syarabi hafizahullah, bisa dimaksudkan di sini adalah iya, faqad kafar ini kufur asghar, kufrun duna kufrin. Mukhalafatus sahabah ikhwani fillah rahiman rahimakumullah, bisa ya di sini dalam masalah akidah. Mukhalafatus sahabah dalam masalah akidah ini berbahaya. milisi prinsip-prinsip akidah Ahlus Sunnah. Mengeluarkan seorang dari Ahlus Sunnah dan bisa sampai ke dalam kekufuran. Ada muharabatus sahabah dalam tafsir. Milisi tafsir para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam ini pun berbahaya. Ada muharabatus sahabah dalam masalah-masalah ahkam. Di antara prinsip yang diajarkan para ulama kita, jangan sampai seorang keluar dari aqwal sahabah ketika ada satu permasalahan fiqhiyah. Iya, ada padanya 4 pendapat sahabat. Iya, maka jangan buat pendapat yang kelima yang di luar pendapat-pendapat sahabat. Gidat. Apa benar dan apa ini prinsip sahabat dan para tabi'in sahabat as-salih yang menyatakan iman itu cuma sekedar ma'rifah, kenal Allah, atau itu keyakinan yang bid'ah? Nikdat. Atau Ahlus Sunnah diajak para sahabat iman itu ada mana yang lain? Belum nyampe. Hud, benar iman itu sekedar ma'rifah, kenal Allah cukup? Hah? Bukan. Itu akidah Jahmiyah. Akidah Jahmiyah, Jahm bin Safwan. Iya, diambil dari Ja'ad bin Dirham. Wajah bin Dirham terus sampai sanadnya kepada Yahudi yang hendak merusak Islam, menyatakan al-iman sekedar al-ma'rifah. Oh, seandainya iman sekedar ma'rifah, berarti iblis juga mukmin. Iblis mengenal Allah subhanahu wa ta'ala. Apa benar dan apakah ini yang diajarkan sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam bahwasanya seorang itu seperti golek? Iya, seperti boneka, seperti enggak punya ikhtiar, enggak punya usaha, enggak punya pilihan dalam hidup ini. Suf. Atau Ahlus Sunnah diajarkan para sahabat seperti demikian, ha? Salah. Tepuk akidah Jahmiyah. Akidatul Jabar menafikan masyiah dari hamba Allah subhanahu wa ta'ala, menafikan ikhtiar. Pada kata Ibnu Taimin rahimahullah, ini sesuatu yang ma'kul dan mansus. Ma'kul, iya, kita aja kalau mau berangkat dari sini ke Cilengsi yang dekat, iya, punya ikhtiar, punya pilihan, tahu jalan lewat sini Kelapa Nunggal sangat rusak, jalan panas sana bagus, mesti yang dipilih yang bagus. Punya ikhtiar. Iya, enggak, dia enggak bakal beralasan saya mau lewat Kelapa Nunggal, ini kan takdir. Punya pilihan. Ini makul. Wa mansus. Allah menyatakan wa ma tasyauna illa ay yasha Allah rabbul alamin. Punya masyiah, kehendak. Iya, tapi menyatakan oh, manusia itu enggak punya pilihan, enggak punya masyiah. Ini akidah Jahmiyah. Qul billahirrahmanir rahimakumullah. Al-Asy'ariyah. Yang mereka katakan bahwa Ahlus Sunnah adalah Asy'ariyah fil i'tiqad. Iya, akidah mereka seperti ini. Min dalalatil Asy'ariyah. Iya, mereka menyatakan bahwasanya al-iman itu adalah al-ma'rifah seperti Jahmiyah dalam masalah iman. Mereka menyatakan iya, al-'abdu majbur fi 'amalihi seperti Jahmiyah dalam masalah al-qadar. Wa nufatus sifat. Mereka menyatakan sifat cuma 7. Ia menafikan sifat-sifat yang lainnya. Ya Allah, tak pernah Al-Quran dan Sunnah. Ha'ulai. Apakah mereka ia menafikan sifat-sifat Allah yang mulia? Ia berakidah dan akidah Jahmiyah. Ia kemudian katakan mereka adalah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah mereka adalah Asy'ariyah wal Maturidiyah. Maturidiyah sama, mutaqarib dengan Asy'ariyah. Bedanya Asy'ariyah cuma menetapkan 7 sifat, Maturidiyah nambah 1, yang ke-8. Iya, bedanya kalau Asy'ariyah fil iman seperti Jahmiyah, kalau Maturidiyah seperti Mu'tazilah sebalikannya. Iya. Alhamdulillah. Rahimana rahimakumullah. Sekali lagi, mari semangat dalam belajar akidah, subuhat, ya wallahul bidah, terus ya menyambar-menyambar mengancam akidah kita, mengancam akidah umat. Nah, wallahu alam bisawab. Fadhal barakallahu fikum.